الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأما بعض فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kutub-kutubnya, kitab-kitab kepada nabinya, nabi-nabinya, dan mengutus para rasul dalam rangka hidayatun nas, yaitu memberi petunjuk bagi manusia dan menjelaskan kepada mereka manhaj yang lurus yang mengeluarkan manusia dari ad-dulumat ila nur. Dan itu yang dilakukan, yang diikuti oleh para sahabat dan orang-orang setelahnya. Saru ala nahjil anbiya, mereka menyelusuri manhajnya para nabi. Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku meninggalkan bagi kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengannya, berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kitab Allah, Al-Quran dan sunnahku. Dan sebagaimana yang kita semua memahami bahwasannya al-amal as-salihat itu diterima, itu harus berdasarkan akidah yang as-sahihah, akidah yang sahih. Ini semua sudah muqarrar indana, yaitu inda salafiyin, bahwasannya amal itu tidaklah diterima kecuali dengan selamatnya akidah seorang tersebut. Mungkin juga dakwah ilallah, dakwah ilallah itu mabni, itu tegak di atas akidah sahihah ini, akidah yang benar ini. Oleh sebab itu dari zaman ke zaman, kurun ke kurun, senantiasa salaful ummah dan orang-orang setelahnya tidak pernah terlepas daripada berdakwah untuk akidah ini. Berdakwah akidah ini. Dan salah satu risalah yang ditulis oleh al-a'immah al-mutaqaddimin itu adalah Sharih Sunnah karya Ibnu Jarir Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid At-Tabari, yang kelahiran tahun 225 ataupun 224 Al-Hijri, di mana beliau termasuk al-a'immah yang berizin, yang unggul, yang sebagaimana kita ketahui beliau memiliki karya yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, yaitu tafsir Jami'ul Bayan an Ta'wili Al-Qur'an, itu adalah karya beliau. Demikian juga Tarikh, semua, hampir semua penulis di dalam tarikh sejarah itu kembalinya itu adalah ke kitab beliau ini, yaitu Tarikhul Islam, tarikh yang dikenal dengan Tarikh Ibnu Jarir, Tarikh Ibnu Jarir. Ini daripada karya-karya beliau yang menunjukkan keilmuan Ibnu Jarir rahimahullah. Demikian juga di dalam akhlak, beliau merupakan imam sampai ke zuhudan beliau. Kata beliau, abta'at anni nafaqatu walidi wa taratu ila an fataqtu kummay al-kumis fabi'tuhuma. Kiriman orang tuaku terlambat, biasa santri misalnya, biasa telat kiriman orang tuanya. Nah, demikian juga Ibnu Jarir ketika menuntut ilmu sempat telat kiriman keluar orang tuanya. Nah, maka sampai-sampai dia harus memotong lengan bajunya untuk dijual untuk biaya thalabul ilmi. Yang seperti ini banyak dilakukan oleh ulama salaf. Ihtimam mereka terhadap ilmu walaupun dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin yang mendesak, mereka harus sebagian itu adalah perabot ibunya dijual untuk apa? Untuk biaya thalabul ilmi. Demikian juga ini Ibnu Jarir, lengan bajunya dijual untuk menuntut ilmu. Ini Ibnu Jarir menunjukkan akan zuhud beliau di dalam ad-dunia. Menunjukkan dia bukanlah ashabul amwal, kan, tapi terlihat keilmuan beliau. Sampai sekarang ulama thalabul ilm itu membutuhkan kepada kitab-kitabnya. Warasah, itu warisan yang sampai yaumul kiamah. Dan tiap orang membaca kitab-kitabnya senantiasa mengatakan rahimahullah, rahimahullah. Ini barokahnya ilmu al-ulama. Beliau meninggal pada tahun 3310 min al-hijriyah. Sebagaimana ulama-ulama yang lain, beliau juga mengalami cobaan-cobaan di dalam berdakwah, rintangan-rintangan di dalam berdakwah. Beliau ketika menjalankan dakwah ilallah ini, ada saja rintangan yang menimpa beliau. Sebagaimana yang kita alami bagi yang sudah terjun kepada masyarakat, tetap mendapat dakwah. Dan ini labut mesti. Tapi kita ingin melihat kondisi salaf kita, bahwasanya bukan kita saja yang mendapat gangguan dari masyarakat, dapat rintangan dari berbagai pihak, pendahulu-pendahulu kita dan bahkan anbiya, al-anbiya, yaitu mereka mendapat rintangan di dalam berdakwah. Ini adalah masyhur ma'ruf bagi kita. Ini menyebutkan tentang rintangan yang dialami oleh al-imam Ibnu Jarir. Beliau mendapat tahdir juga. Seorang imam mendapat tahdir juga dari imam juga. Beliau ditahdir oleh Abu Bakar Ibni Abi Daud. Ibni Abi Daud menuduh bahwasanya beliau itu adalah fihi tasyayyu', memiliki pemikiran syiah. Ini jadi dia mendapat tuduhan memiliki pemikiran syiah. Ini yang pertama. Yang kedua, tuduhan terhadap beliau, beliau membolehkan mengusap kaki ketika wudu. Ini mungkin kalau kita lewat di dalam Alkitab Kutub Al-Mutawalah, kutub yang berbicara panjang lebar tentang masalah fikih, maka kita akan dapati penukilan bahwasanya pendapat bolehnya mengusap kaki ketika wudu, bukan mengusap alal khauf, khaufain bukan, khauf, bukan, tapi mengusap kaki itu disebabkan kepada Ibnu Jarir daripada ulama salaf. Tapi ini adalah tuduhan. Adapun tuduhan pertama, maka dengan sebab inilah beliau menulis kitab Sharihus Sunnah untuk menunjukkan bahwasannya dia itu bari, berlepas diri dari apa yang dituduhkan, dinisbahkan kepada beliau bahwasanya dia beliau memiliki pemikiran Syiah. Kita akan mungkin insyaallah belum tentu selesai masalahnya. Qaul beliau tentang sahabat. Karena biasanya yang riskan ini adalah di dalam masalah atasayu itu, mereka itu masalah sahabat itu. Masalah sahabat. Tentang mencikapi Abu Bakar wa Umar. Mereka juga Ali dan Utsman dan Ali dan Muawiyah. Nah, ini nanti akan disebutkan di bagian akhir daripada risalah ini. Adapun tentang al-masakh alal khaufain, nah itu tidak benar. Tidak benar. Ada yang mengatakan dia tarajuk, ada yang mengatakan itu bukan qaul, bukan pendapatnya beliau. Bisa kalian lihat di tafsir, dia membawakan akwal tentang apa namanya itu berkaitan dengan al-masakh alal khaufain, dan dia sama dengan qaul jumhur, qaulul ahli sunnah di dalam bahwasanya al-masakh itu adalah alal khaufain, bukan ala rijlain. Bukan mengusap kedua kaki, bukan mengusap kedua kaki. Oleh sebab itu, dan yang terkenal menjarah Ibnu Jarir itu adalah dinisbahkan kepada Hanabilah. Hanabilah. Makanya kata Ibnu Khuzaimah rahimahullah, zalamathu al-Hanabilah. Dia terzalimi. Beliau Ibnu Jarir terzalimi oleh al-Hanabilah. Al-Hambali, al-Hanabilah. Nah, ini tentang sedikit terjemah berkaitan dengan Ibnu Jarir rahimahullah. Dan dia ulama masyhur. Yang seperti ini banyak terjadi. Imam, karena Ibnu Abi Dawud juga imam. Kita terkenal dengan Ha'iyah Ibnu Abi Dawud. Kitabul Mushab Ibnu Abi Dawud. Juga dia beliau juga sebagaimana yang dialami oleh Ibnu Jarir, beliau juga mendapat jarah juga bahwasanya dia memiliki apa itu pemikiran an-nawasib. Nah, orang yang menanam kebencian kepada ahlul bait. Ahlul bait. Nah, itu sebagaimana Ibnu Jarir, beliau juga terkena tuduhan-tuduhan yang demikian. Nah, kemudian mungkin juga kita pernah mendengar kaidah di dalam jarah wa ta'dil. Di mana sebagian ulama memberi kaidah, la yultafatu ila jarhi ala man qad istufida imamatuhu. Itu tidak ditoleh, ya. Tidak dianggap jarah terhadap orang yang sudah terkenal keimamannya mereka. Keimaman, keaimah, kepemimpinan, keilmuan mereka. Contohnya Imam Syafi'i. Siapa yang menjarah Imam Syafi'i? Yahya Ibn Ma'in, imam di jarah ta'dil. Imam Syafi'i kena. Tapi tidaklah mempengaruhi keimamahnya Imam Syafi'i. Ibn Malik rahimahullah. Malik, ya. Imam Darul Hijrah. Imam Ahlul Madinah. Dijarah oleh Ibn Abi Dhi'ib. Siapa lagi? At-Tirmidhi rahimahullah. Apa kata Ibn Hazm? Majhul. Tak ada hajil masyhur. Imam yang masyhur. Tapi layul tafad. Ulama tidak menoleh karena dia masyhur keimaman mereka. Jadi juga mungkin kita ada sebagian dari rekan-rekannya sendiri dia mendapat apa namanya itu gangguan kalam. Sabar. Sabar kalau selama memang kita tidak bari dari berlepas diri dari apa yang tertuduh, dan kalau bisa seperti Ibnu Jarir ini menulis apa yang dituduhkan kepada mereka bahwa dia yaitu, beliau itu adalah berlepas diri dari apa yang dituduhkan dinisbahkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Muhammad Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Tabari rahimahullah, alhamdulillahi muflijil haqqi wa nafirihi wa mudahhidihi wa mudahhidi al-batil wa mahikihi alladhi ikhtara al-islama li nafsihi dinan fa amara bihi wa aatahu wa tawakkala bi hifdhihi wa damana idharahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikin al-musyrikun. Di dalam mukaddimahnya beliau mengatakan alhamdulillah yang telah menampakkan memunculkan al-haq dan membela al-haq, Allah yang membelakan al-haq serta mematahkan kebatilan, menghancurkan kebatilan dan memilih Islam sebagai agama. Inna dina indallah Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjamin akan untuk menjaga Islam tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin bahwasanya Islam itu akan nampak dan akan muncul dan akan zuhur, menang di atas segala agama, walaupun kaum musyrikin membencinya, tidak menyukai, menentangnya. Summa astafa min khalqihi rusulan ibta'athahum bid-du'a ilaihi wa amarahum bil qiyami bihi wa sabr ala ma nabahum fihi min jahalati khalqih. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari makhluk-makhluknya para rusul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus mereka untuk misi berdakwah di jalannya, dan melaksanakan berdakwah dan melaksanakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka untuk mendakwahnya, serta sabar dalam menghadapi apa yang mereka alami disebabkan kejahilan makhluknya. Di dalam mukaddimah ini, di mana mukaddimahnya panjang lebar, beliau ingin mengungkapkan apa yang sedang terjadi pada beliau. Beliau mendapat gangguan dari orang-orang, yaitu Ibnu Jarir. Sebagaimana ad-da'i yang lainnya, beliau juga mendapat gangguan. Sekarang beliau ingin mengungkapkan bahwasanya di dalam berdakwah itu adalah sangat dibutuhkan kesabaran. Sangat dibutuhkan kesabaran. Makanya di mukaddimahnya itu yang diutamakan itu adalah masalah imtihan di dakwah. Ujian di dalam dakwah. وَمْتَحَنَهُمْ مِنَ الْمِحَنِي بِسُنُوفٍ. Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka uji. Mereka dengan berbagai jenis ujian. وَبْتَلَاهُمْ مِنَ الْبَلَى بِدُرُوبٍ. Dan mereka juga mendapat bala, ditimpa oleh berbagai macam jenis bala, kesengsaraan. Itu adalah takriman lahum ghairu tadzlilin, merupakan kemuliaan bagi mereka. Para rasul mendapat bala, gangguan. Itu adalah kalau mereka sabar. Yang jelas para rasul itu adalah minas sabirin. Itu adalah sebagai takriman lahum. Kemuliaan bagi mereka. Ghairu tadzlilin, dan bukanlah itu adalah kerendahan bagi mereka. Bukan. Itu adalah takriman lahum. Matashrifan ghairu taksir. Itu adalah kemuliaan bagi mereka. Warafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat mereka satu di antara yang lainnya. Fakana arfa'uhum indahu darajatu ajaddihim. Wakana arfa'uhum indahu darajatan ajadduhum imda'a ajadduhum imda'an ma'afiddatil mihan. Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu orang yang melaksanakan paling konsekuensi di dalam pelaksanaan apa yang diembankan kepada mereka walaupun menghadapi berbagai jenis menghadapi ujian yang sangat besar. Wa aqrabahum ilaihi zulfan wa ahsanuhum ahsanuhum infadan lima arsalahu bihi. Dan orang yang paling paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling bagus pelaksanaan terhadap apa yang mereka itu diutus, yaitu para rasul. Jadi para rasul itu adalah yatafawat, bertingkat-tingkat kemuliaan mereka. Kata beliau, rasul yang paling tinggi derajatnya itu adalah yang paling konsekuen di dalam melaksanakan apa yang mereka itu diembankan dengannya walaupun menghadapi ujian yang sangat besar, yang sangat berat. Yaqulullah azza wa jalla fi muhkami kitabihi li nabiyyihi fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah. Ini dipintakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul, daripada para rasul. Ulul azmi. Disebutkan ulul azmi minar rusul itu adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa huwa arfa'uhum. Wa qala lahu wa li atba'ihi ridwanullah alaihim am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massadhumul ba'sa wad darra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian menyangka apakah kalian menyangka bahwasanya kalian itu akan masuk surga padahal kalian belum diuji? Walamma ya'tikum, sebagaimana orang-orang yang telah lalu, orang-orang yang telah, ya orang-orang sebelum kalian, mereka ditimpa oleh al-ba'sa wad-dharra, kesusahan, kesengsaraan, wazulzilu, digoncangkan sampai-sampai mereka, para rasul itu mengatakan, rasul dan para orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, kapan pertolongan Allah? Ini ujian mereka, sampai rasul yang sangat sabar dan orang-orang yang beriman ketika itu bersama rasul sudah mengatakan, kapan pertolongan Allah? Apakah dijawab oleh Allah, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Ini adalah contoh bagi kita. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum ija'atkum junudun فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Wahai orang-orang yang beriman, udzkuru ni'matallah atas kalian ketika datang kepada kalian junud, tentara-tentara dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan bagi mereka, dan rihan, yaitu angin, daripada tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala adalah angin, wa junudan lam tarawha, dan tentara-tentara yang kalian tidak melihatnya. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, Allah Subhanahu wa taala terhadap yang kalian lakukan yaitu memperhatikan. Ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, ketika datang dari atas dan dari depan, belakang, yaitu ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, yaitu musuh-musuh kalian datang dari depan dan belakang. Dari ija'ukum min fawqikum wa min asfalik wa asfala minkum, ketika mereka mendatangi kalian dari atas kalian dan dari bawah kalian. Wa idza qatil absar, dan ketika pandangan sudah goncang. Sudah goncang. Wa balaghatil qulubul hanajira, qalbu hati-hati sudah sampai kepada tenggorokan, kegoncangan yang sangat berat. Wa tazunnuna billahi dzununa, dan kalian sudah berprasangkaan dengan berbagai prasangkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini Allah tidak memberi pertolongan kepada kita lagi. Tapi mereka sabar. Itu diingatkan bahwasanya pertolongan yang akan kepada mereka itu akan dekat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka pertolongan. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika pada saat itu mereka mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimkan tentara dari malaikat serta angin, hujan. Nah, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza qulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Juga mendapat ujian dari munafikin. Munafikin menggembosi mereka. Ketika para munafikun dan orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit, Allah dan Rasulnya tidaklah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kecuali tipu daya. Tipu daya saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberi pertolongan kepada mereka. Wa qala ta'ala, ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yafanun. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan? Mereka mengatakan amanna, sedangkan mereka tidak diuji. Allah itu tidak akan membiarkan seorang itu hanya beriman tanpa terus tidak diuji. Itu tidak. Mesti Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman. Aisyraku ayyakulu ahsibannasu ayyuta ahsibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia menyangka mereka itu dibiarkan untuk mengatakan amanna dalam keadaan mereka itu tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu walaya'lamanna al-kaadibiin. Dan kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang benar, siapa yang jujur keimanan mereka dan siapa yang dusta. Kemudian kata beliau, falam yakhlu jalla sana'uhu ahadan min mukrimi rusulihi wa muqarribi awliyaihi min mihnatin fi ajilatin duna ajila. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membiarkan seseorang pun daripada rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan wali-walinya yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya mihnah, tanpa adanya ujian, dekat ataupun lambat. Min mihnatin fi ajilatin duna ajila. Untuk apa mihnah ini, ujiannya? Liyastaujaba bisabrihi alaiha min rabbihi minal karamati ma addalahu. Supaya mereka, ujian ini, mihnah ini untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, sarana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka ketika mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi sebagai pengantar, mihnah yang ada itu adalah sebagai pengantar bagi mereka supaya mereka mendapat kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka. Wa minal manzilati ladaihi ma katabahulah. Allah Subhanahu wa taala memberi kedudukan bagi mereka dari kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala tulis bagi mereka. Tsumma ja'ala ta'ala ulama'a kulli ummatin nabiyya. Tsumma ja'ala kulla ummati nabiyyin ibta'athahu minhum wa warithuhu min ba'dihi. Qamu bid-dinihi ba'da ihtiramihi ilaihi wa qabdihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada setiap umat nabi, seorang nabi yang Allah utus pewarisnya. Pewaris-pewaris yang mereka itu menegakkan agama. Menegakkan ad-din ba'da ihtiramihi ilaihi wa qabdihi, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan nabinya. Allah tetap mewariskan mewariskan bagi nabi tersebut para ulama. Az-zabina an urahu wa sababi, yang Allah, yang mereka itu al-warasatul anbiya ini, mereka itu membela al-Islam, urah ini al-Islam dan syariatnya. Wal hamina an a'lamihi wa syara'ih, dan mereka itu adalah orang-orang yang membela syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wan nasibina dunahu liman baghahu wa hadahu wa dafi'ina anhu kaida syaitani wa dalalah wa dalali, yang membela serta yang membela agama Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan syaitan. Wa dafi'ina anhu kaida syaitan wa dalali, yang membela agama Allah Subhanahu wa taala dari berbagai jenis makar daripada syaitan dan kesesatan daripada as-syaitan. Faddalahum bi syarfil ilmi wa karramahum bi waqarir hilm. Allah Subhanahu wa taala memberi keutamaan bagi para ulama dengan kemuliaan ilmu. Ilmu itu adalah al-mulia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka para ulama dengan hilm mereka. Kebijakan mereka. Kebijakan daripada al-ulama. Wa ja'alahum lid-dini wa ahlihi a'laman wa lil-islami wal huda'i manaron. Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama ini itu adalah sebagai a'lam, sebagai tanda daripada agama, tanda-tanda dari agama dan pemeluknya, dan mereka itu adalah sebagai manar, sama alamat bagi Islam. Walil khalqi qadatan walil ibadi a'immatan wa sa'adatan, dan mereka para ulama itu adalah sebagai qadah, sebagai pemimpin bagi umat. Makanya ulama itu adalah pemimpin, ulama itu adalah pemimpin bagi umat ini. Ilaihim maqri'uhum indal hajati wa bihim istighadatuhum indan na'ibati, kepada mereka lah kembalinya orang-orang ketika membutuhkan segala sesuatu, membutuhkan indal hajah. Kembalinya kepada ulama. Kembalinya kepada ulama. Wa bihim istighathatuhum indan na'ibah. Mereka itu mengembalikan urusan itu hanya kepada ulama, terutama adalah urusan agama maksudnya di sini. La yusnihim inda ta'attufi wa tahannuni 'alaihim su'umahum min anfusihim yulun. Mereka itu tidak akan bergeming, ya, tidak akan berpaling ketika banyaknya permintaan, artinya mereka itu la yusnihim inda ta'attufi wa tahannuni 'alaihim su'umahum min anfusihim yulun, kejelekan atau pertahanan. Artinya ketika banyaknya permintaan yang sangat dari masyarakat, dari umat ini, tidaklah menyibukkan mereka. Tidaklah menyibukkan layus nihim, layus sarifahum, akhirnya tidaklah membuat mereka itu berpaling dari agama ini. Tetap mereka sabat di atas agama walaupun banyak kesibukan, banyak urusan dengan masyarakat, dengan umat. Wala tazudduhum an riqati alaihi marrafati bihim qabhuma ilaih. Mereka tetap memiliki rasa riqah, rasa lembut. Rasa lembut dan kasih sayang ketika banyaknya keperlakuan jelek daripada umat terhadap mereka. Jadi perlakuan yang jelek menimpa mereka tidaklah menghalang mereka untuk berbuat riqah lembut kepada umat ini. Ma ya'tuna muharraman manahum talaba jazili thawabillahi fihim wa tawakhiyan talaba ridallahi fil akhdhi bil fadli alaihim. Mereka tidak akan mendatangkan perkara-perkara yang haram dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tetap menjaga quwwah untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala fil akhdhi bil fadli alaihim. Summa ja'ala jalla sana'uhu ulama'a ummatin nabiyina sallallahu alaihi wasallam min afdali ulama'il umam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan ulama umat nabi kita itu adalah ulama yang paling afdal daripada umat-umat sebelumnya. Jadi ulama nabi kita itu adalah merupakan ulama yang paling afdal daripada ulama-ulama sebelumnya. Min afdali ulama'il umam allati khallat qablaha fi ma kana. Jadi daripada ulama-ulama sebelumnya. Qasama lahum minal manazili wad darajati wal maratib. Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi mereka berbagai macam kedudukan-kedudukan serta derajat-derajat wal karamati, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka karamat, kemuliaan-kemuliaan. Fasyamula wa ajzala lahum fihi haddan wa nasiban ma'a ibtila'illah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, janjikan kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka ketika ma'a ibtila'illah, walaupun mereka itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasyamala wa ajzala lahum fihi haddan wa nasiban ma'a ibtila'illahi afadirahum bimanafi'iha wa imtahanahu khiyaraha bisyarariha wa rufa'iha bisufliha wa wada'iha. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi pada mereka jatah yang sangat banyak dan nasib yang sangat banyak, ma'itilailah, walaupun mereka itu mendapat balak dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bimanafi'iha, dengan berbagai macam manfaat-manfaat. Wamtahanahu khiyaraha, Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang terpilih daripada mereka bisyarariha, ujiannya adalah dengan kejelekan umat itu tersebut. Warfa'aha bisukuliha wa wudha'iha. Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang tinggi, orang-orang yang kedudukannya tinggi dengan orang diuji dengan apa? Dengan orang-orang yang rendah. Dengan orang-orang yang rendah, yaitu orang-orang yang rendah itu mengganggu para ulama, tapi itu adalah merupakan ketinggian bagi ulama. Falam yakun yusnihim ma kanu bihi minhum yabtalun. Tapi para ulama tidaklah berpaling dari apa yang mereka di atasnya, apapun yang menimpahi mereka. Wala kana yasudduhum ma fillahi minhum yulkun. Anin nasihati lillahi fi ibadihi wa biladihi ayama hayatihim bal kanu ya'la yu'allimuhum ala jahlihim ya'udun. Para ulama tidaklah menghalangi mereka dari apa-apa yang menimpa mereka, tidaklah mereka itu terhalang untuk melaksanakan nasihat, melaksanakan nasihat kepada masyarakat, kepada umat, pada saat mereka itu mendapat ujian di dalam kehidupan mereka. Balkanu yu'allimhum, dan mereka senantiasa mengajarkan umat mereka yang mengganggu mereka ala jahlihim ya'udud. Mereka tetap mengajarkan mereka walaupun kejahilan mereka, kejahilan umat ini mengganggu para ulama ini. Ini apa yang dilakukan oleh ulama, dan ini merupakan darajat ketinggian Allah Subhanahu wa taala dengan ujian ini mengangkat derajat para ulama. Wa bihulmihim lisafahim yata'ammadun. Mereka sengaja untuk berbuat kebijak-bijak ketika menghadapi orang-orang yang kurang ajar terhadap mereka. Ini sikap daripada ulama, tetap melaksanakan dakwah dan hilm, yaitu bijak di dalam berdakwah walaupun banyak gangguan terhadap mereka. Sebagaimana dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyadul bayal anbiya tsummal amsal fal amsal. Dan demikian juga yang dialami oleh para ulama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.